yuqallilna tuqillu tuqillani tuqilluna tuqillina tuqillani tuqillilna uqillu nuqillu. Kami rasa cukup untuk bina mudo'af sulasi mazid dengan tambahan satu huruf. Beralih pada halaman selanjutnya, halaman 82. Kita masih tersisakan 3 bab dari yang mudo'af, yaitu babnya tafa'ala ya tafa'alu, tamasa ya tamasu, atau biasanya ada yang tabdu musahib. Yang tabdu nanti dia ketika masuknya yang tabduna, ketika dia hum, dumira hum, begitu juga dengan yastamiddu yastamiddani. Yatabasu kita tasrif yatamasu. Yatamasu dengan tambahan ta, kalau yang awal tadi kita tasrifnya yumasu, sekarang ada tambahan ta-nya menjadi ya-nya tidak di domah, menjadi di fathah. Yatamasu yatamasani yatamasuna tatamasu tatamasani yatamasasna tatamasu tatamasani tatamasuna tatamasina tatamasani tatamasasna atamasu natamasu yatamasu yatamasani yatamasuna tatamasu tatamasani yatamasasna yatafa'alna yatamasasna tatamasu tatamasani tatamasuna tatamasina tatamasani tatamasasna atamasuna tatamasu. Selain yatamasu ada contoh lain halaman 65 dari tasrifan sulasi, tasrifan istilahi ya, bukan sulasi tapi tasrifan istilahi. Di sana dicontohkan halaman 65 dari bab mudo'af, selain yatamasu yaitu ada tahofa ringan, tahaba saling cinta, tahofa ya tahofu, tahaba ya tahabu, tarada maju mundur, tazama saling mencela, kemudian tadama berkumpul, tasaba saling mencela, tasara berbisikan, tajalla sunyi. Tahaba ya tahabu cinta, yatahabu yatahabani yatahabuna tatahabu tatahabani yatahababna. Yatahabu menjadi yatahababna tatahabu tatahabani tatahabuna tatahabina tatahabani tatahababna atahabu natahabu. Untuk domir hunna maka dia kembali ke asalnya ya tafa'alna. Adapun ketika ketemu domir anti yaitu dengan pakai sinnya ya ain fiilnya, tafa'ala a-nya itu di kasrah, tatamasina tatama sasna. Nanti ketika ketemu domir antunna menjadi tatamasasna. Kita tasrif sekali lagi, setelah ini baru kita berpindah pada tasrifan yang lain. Yatamasu yatamasani yatamasuna tatamasu tatamasani yatamasasna tatamasu tatamasani tatamasuna tatamasina tatamasani tatamasasna atamasuna tatamasu. Bab imtadda yang Tadu nanti banyak pengikutnya, di antara infabba yanfabdu, yang sama bisa dibaca keterangannya itu nomornya dari mulai 3 itu ada tasrif binasahi masih. Nomor 4 tasrif binamu doak babnya karoro dan takaroro seperti infabba seperti yakalu ya karoro ya takaroro seperti yakalu. Adapun tasrif binamu doaknya bab yanfadu seperti yamfadu. Yanfadu ikut nanti seperti yamtadu. Jadi nanti yamtadu mengambil contoh pula dari contoh yanfadu dan dari segi tasrifannya itu sama. Kita lihat tasrifan yamtadu bagaimana. Yamtadu yamtadani yamtaduna tang tadu tang tadani yang tadiduna yaftailna. Asalnya adalah dia ikut wazan yaftailu yaftailani yaftailuna taftailu taftailadi yaftailna tang tadu tang tadani tang taduna tam tadina tam tadani tam tadidna am taddu nam taddu. Jadi am taddu nam taddu dia aftailu istala yaftailu jadi aftailu naftailu. Yang lain dari imtadda yang taddu halaman 68-69 saya cantumkan contoh-contoh yang semisal dengan imtadda yang taddu binanya mudu'af. Di sana ada ibtalla lembab, istadda sangat, kemudian iqtadda beriddah berhitung. Iddah itu adalah masa menunggu wanita, masa menghitung yang dilakukan oleh para wanita, baik dia menghitung masa haidnya beriddah atau masa ketika ditinggal meninggal oleh suaminya itu iddah, atau setelah cerai ihtajja berhujjah iqtamma pakai surban. Mungkin dikenal surban bahasa Arab imamah. Kalau pakai surban iqtamma. Irtadda berpaling murtadun. Murtad berpaling dari agama, pindah agama murtad. Iqtasso membalas iqtalla berpenyakit. Huruf illat itu huruf yang berpenyakit. Ishtadda untuk lebih mudah. Ishtadda kita masukkan dalam contohnya yang taddu ishtadda. Ishtadda yashtaddu. Yashtaddu yashtaddani yashtadduna tashtaddu tashtaddani yashtadidna tashtaddu tashtaddani tashtadduna tashtaddina tashtaddani tashtadidna ashtaddu nashtaddu. Adapun yang masuk babnya infaddo itu halaman setelahnya 69 dari tasrifan istilahi. Dicontohkan di sana yang mudu'af seperti insyakko terbelah. Ya, terbelah. Wang syakkatul qamar dan telah terbelah bulan itu. In jaro tertarik, in kemudian in doma terkumpul, in halla terbuka, in doma terkumpul, in soba tertuang, in salla keluar dengan sembunyi, in fakta terlepas, in kalla tumpul, in fakta munfakun terlepas, sering digunakan munfak atau in fakta itu terlepas terputus. Contohnya yang lebih mudah kita masukkan inhala yaitu yang maknanya terbuka. Yanhallu yanhallani yanhalluna tanhallu tanhallani yanhalilna. Karena dia mudu'af maka ketika ketemu dhamir hunna yanhalulna. Tanhallu tanhallani tanhalluna tanhalina tanhalani tanhalina anhalu nanhalu yanfaddu yanfaddani yanfadduna فَانْفَضُّوا فَانْفَضَّانِي يَنْفَضُدْنَا فَانْفَضُّوا فَانْفَضَّانِي فَانْفَضُدْنَا. Ketika ketemu dhamir hunna, yanfadidna, bukan tanfadidna, kalau tanfadidna itu antunna, tapi yang benar adalah yanfadidna. Tanfaddu, tanfaddani, tanfadduna, tanfaddina, tanfaddani, tanfadidna, ansaddu, nansaddu, insaddu, yanfaddu, ansaddu, nansaddu. Kemudian yang terakhir dari dinamu do'af, yastamiddu. Yastamiddu, yastamiddani, yastamidduna, tastamiddu, tastamiddani, yastamdiduna, yastaf'ilna. Ikut wazan, istaf'ala, yastaf'ilu, istif'alan. Ketika dia ini silasi mazid dengan tambahan tiga huruf, ketemu dhamir hunna kembali ke asal wazan, yastaf'ilna, yastamdidna, tastamiddu, tastamiddani, tastamidduna, tastamiddina, tastamiddani, tastamdidna, astamiddu, nastamiddu. Contoh-contohnya halaman 71-72 dari tafsiran istilahi, yaitu antara lain adalah istamarwa, istahabba, istakolla, merdeka, kemerdekaan, istiklal, atau istaadda, bersiap sedia, istakorwa, menetap, istadalla, berdiri. Istaadda kita tafsirkan istaadda. Istaadda yasta'iddu. Yasta'iddu, yasta'iddani, yasta'idduna, tasta'iddu, tasta'iddani, yasta'didna, tasta'iddu, tasta'iddani, tasta'idduna, tasta'iddina, tasta'iddani, tasta'didna, asta'iddu, nasta'iddu. Adapun penggunaannya atas depan ini dalam kalimat, misalkan yasta'iddu al-ustadu, nah, ustad itu sedang siap-siap atau bersiap lis-safar, untuk safar perjalanan jauh. Atau asta'iddu, saya telah atau saya sedang siap untuk ulangan, misalkan nasta'id, kami siap, insyaallah kami siap, insyaallah nasta'id gadan, kami akan siap-siap besok hari. Selesai sudah untuk dinamu do'af, baik itu sulasinya yang mujarab atau sulasi mazid, tambahan satu huruf, dua huruf, dan tiga huruf. Masuk pada bina misal. Misal adalah fi'il yang pada fa' fi'ilnya adalah huruf ilat, wa'idu. Wa'idu fi'il madinya adalah wa'ada, wa'idu. Dia merupakan bab yang ke-2. Sa'ala yaf'ilu, wa'ada ya'idu, menjanjikan. Ya'idu ya'idani ya'iduna, ta'idu ta'idani ya'idna, ya'idna, ketika ketemu dhamir hunna. Ta'idu ta'idani ta'iduna, ta'idina ta'idani ta'idna, a'idu na'idu. Jadi yang di bawah huruf ain itu harakat kasrah, bukan titik. Ya'idu ya'idani ya'iduna, ta'idu ta'idani ya'iduna, ta'idu ta'idani ta'iduna, ta'idina ta'idani ta'iduna, ta'idina ta'idani ta'iduna, a'idu na'idu. Halaman 54 dapat dijumpai contoh-contoh yang lain dari wa'ada ya'idu. Antara lain yaitu bina misal seperti wasola yasilu, wasaba yasilu, wazana yazinu zinatan, menimbang, wasofa yasifu sifatan, mensifatkan, wajaba yajibu, wujuban wajib. wasala yasilu dengan wasaba yasilu kita kasut. Yasilu menjadi yasilu yasilani yasiluna tasilu tasilani yasilna tasilu tasilani tasiluna tasilina tasilani tasilna asilu nasilu. Nah itu wasala yasilu. Untuk yang kedua yaitu tentang wasaba yasibu, melompat artinya. Yasibu yasibani yasibuna tasibu tasibani yasibuna tasibu tasibani tasibuna tasibina tasibani tasibuna asibu nasibu asibu nasibu. Kemudian bina misal, misal wawi dengan mengfathah ain fi'il, yaitu di sini dicontohkan wadu'a yadu'u. Wadu'a yadu'u ikut wazan fa'ala yaf'alu, bab ketiga fataha yaftahu. Wadu'u yadu'ani yadu'una tadu'u tadu'ani yadu'na. Mereka perempuan telah meletakkan barang. Ya do'na al-mata. Tado'u tado'ani tado'una. Kalian laki-laki sedang atau akan meletakkan tas. Tado'una al-hakibah. Tado'ina tado'ani tado'na. Kalian wanita sedang atau akan meletakkan barang. Ado'una do'u. Ado'u anifan, saya baru meletakkannya tadi di atas meja misalkan. Walakin goba'an, sekarang telah hilang. Na do'u, kami telah meletakkannya. Diulang lagi, ya wa do'a ya do'u. Ya do'u, ya do'ani, ya do'una. Ta do'u, ta do'ani, ta ya do'na. Tado'u, tado'ani, tado'una, tado'ina, tado'ani, tado'na, ado'u, nado'u, ado'u, nado'u. Halaman yang semisal, halaman 54, contoh yang semisal, halaman 54 bisa dilihat, di sana ada misal wawi, wadu'a, yado'u, 55. Yaitu wada'a wada'an meninggalkan. Yada'u da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan yang meragukanmu untuk menuju kepada yang tidak meragukanmu. Wada'a yada'u mengatakan wahaba yahabu hibatan, menghadiahkan. Walagha yalahu ulugan, walagha ulugan khusus untuk binatang, menjilat tapi untuk binatang. Kemudian kita masukkan yang semisal dengan yadu, yaitu contohnya yada'u, yada'u meninggalkan. Yada'u, yada'u, yada'ani, yada'una, tada'u, tada'ani, bukan tado'ani tapi tada'ani. Kemudian ketika ketemu domir hunna menjadi yada'na. Karena kita kebiasaan pakai wado'a, yado'u menjadi yado'na. Tapi ketika wada'a, yada'u, maka menjadi yada'na, bukan yado'na. Tada'u, tada'ani, tada'una, tada'ina, tada'ani, tada'na, ada'una, da'u. Aku meninggalkannya, kami meninggalkannya. Sekarang kita masuk pada bina ajwaf sulasi. Ajwaf sulasi yang tiga huruf. Yang pertama sulasi dengan waw, sulasi ajwaf wawi dari bab fa'ala yaqulu, bab pertama. Yasumu yasumani yasumuna tasumu tasumani yasumna tasumu tasumani tasumuna tasumina tasumani tasumna asumu nasumu. Aku sedang puasa. Asumu

Contoh contohnya yang dimasukkan ini kita ikutkan yuki misalkan. Yukimu, yukimani, atau ma yukimu mendirikan, menegakkan. Yukimu na, tukimu tukimani, yakinna, yukinna, yukinna. Karena af'ala yuf'ilun jadi yukinna. Takim tukimu tukimani tukimuna tukimina tukimani tukimna tukimu nukimu. Itu contoh dari akoma yukimu. Sekali lagi tentang yukimu, karena tadi ada beberapa hal yang salah. Yukimu yukimani yukimuna tukimu tukimani yukimna tukimu tukimani tukimuna tukimina tukimani tukimna ukimu nukimu. Kami mendirikannya, kami menegakkannya. Yasta'inu yasta'inani yasta'inuna tasta'inu tasta'inani yasta'inna tasta'inu tasta'inani tasta'inuna tasta'inina tasta'inani kemudian tasta'inna asta'inu nasta'inu. Untuk yang sebelum huruf ilat itu berharokat seperti ya'waju dan yakhraju, ini ikut yang tabu, ini huruf setelah lamnya itu berharokat. Tapi yang sebelum huruf ilat berharokat, ya seperti yakhofu atau yaktabu dan yang kabu, semuanya ikut yakhofu. Yakhofu takut. Yakhofu, yakhofani, yakhofuna, takhofu, takhofani, yakhofna. Salah ini, ketika ketemu domirhunna bukan yakhofa, tapi takhafu takhafani, juga salah lagi dengar rumahnya. Takhafu takhafani yakhafna, takhafu takhafani takhafuna, takhafuna takhafani takhafna, akhafu nakhafu. Sekali lagi, yakhafu yakhafani yakhafuna, takhafu takhafani yakhafna, takhafu takhafani takhafuna, takhafina takhafani takhafna, akhafu nakhafu. Perbedaan antara ajak sulasi yang sebelum huruf ilatnya di fathah atau di kasra atau di dhammah ketika ketemu dengan hunna dia yasmina yasirna yakhafna. Untuk pasukan selanjutnya hampir sama, kalau yang sebelum huruf ilat dhammah ya di dhammah, sebelum huruf ilat kasra kasra, kasirmu, kasiru dan takhafu. Ini ajak sulasi. Kemudian kita beralih pada halaman 83. Kita bahas tentang natif. Natif adalah fi'il yang pada akhirnya huruf ulat. Natif ada macam-macam, relatif makrut atau makrut. Sebelum kita bahas, kita baca keterangan. Tasrif bina natif untuk semua bab terbagi tiga bentuk, yaitu yang pertama alif fi'ilnya berharokat dhamma seperti yasri, sarwa, yasri. Jika alif fi'ilnya berharokat dhamma maka ikut yazu. Jadi kalau alif fi'ilnya itu berharokat dhamma, alif fi'il ikut yazu. Tapi lain lagi kalau alif fi'ilnya berharokat kasra seperti yurabi, yunazi, yuhdi, yastari, yang kodi, yastardi, ikut wazan, yastri. Kalau berharokat kasra, ikut wazan, yastri. Jika fi'ilnya fathah, jika fi'ilnya yang pertama itu dhamma, ikut wazu, tapi kalau di kasra, ikut wazu, tapi kalau fathah, ikut yasha. Seperti yang a, yatalaka, dan yatalaka, nanti tasrifannya ikut yasha. Masuk sekarang contoh dari yazu. Yazu itu ain fi'il berharokat dhamma. Contoh lainnya halaman 52 dari kata-kata yang semisal dengan wadzu itu ada ba'a, du'aan, menyeru, bada, yabdu, buduan, nampak, kalayatlu, tilawatan, membaca, khalayahlu, dan selainnya. Kita masukkan yadu'u. Yadu'u, yadu'uani, yadu'una, tadu'u, tadu'uani, yadu'una. Yadu'una antara jamak dengan dhamirhunna sama. Yaf'ulna, yaf'ulna, yad'una, tad'u, tad'uani, tad'una, tad'ina, tad'uani, tad'una, ad'una, ad'u. Ada yang sama dalam bina nakis ini yaitu babnya wajzu, dhamirhum, hunna, dan antun. Nah, semuanya sama, hanya saja kalau hum itu pakai yagzuna, hunna pun sama dengan dhamir hum yagzuna, kalau antunna pakai tawzuna, dia beda sendiri. Kemudian yang kedua yasri. Yasri ini adalah ain fi'ilnya berharokat kasroh. Nanti yang semisal dengan yasri itu yurabbi, yunaji, yuhdi, yastari, yamqodi, yastari. Tabdi. Yang penting ain fi'ilnya berharokat kasrah ikut yasri. Yasri, yasriyani, yasruna, tasri, tasriyani, yasrina, tasri, tasriyani, tasruna, tasrina, tasriyani, tasrina, asri, nasri. Antara anti tasrina dengan antunna tasrina sama ya, yang bedakan nanti secara makna dan penggunaan. Yasri yasriyani yasruna, tasri tasriyani yasrina, tasri tasriyani tasruna, tasrina tasriyani tasrina, asri, nasri. Kita masukkan misalkan yuhdi. Yuhdi, yuhdiyani, yuhduna, tuhdi, tuhdiyani, yuhdina, tuhdi, tuhdiyani, tuhduna, tuhdina, tuhdiyani, tuhdina, uhdi, nuhdi. Ahda yuhdi, memberi hadiah. Kalau petunjuk, hada yahdi. Kemudian yang ain fi'ilnya berharokat fathah ikut yahsya. Seperti yang a, yatalaqo, yatalaqo, ikut yahsya. Yahsya, yahsyayani, yahsyauna, tahsya, tahsyayani, yahsyaina, tahsya, tahsyayani, tahsyauna, tahsyaina, tahsyayani, tahsyaina, ahsya, nahsya. Bisa ditasbih sama-sama. Yahsya, yahsyayani, yahsyauna, tahsya, tahsyayani, yahsyaina, tahsya, tahsyayani, tahsyauna, tahsyaina, tahsyayani, tahsyaina, ahsya, nahsya. Anti dengan dhamir yaitu antunna sama, tahsaina, tahsaina, ahsa, nahsa. Yan a, yan ayani, yan auna, tan a, tan ayani, yan auna, ตันอาตันอาวานิตันเอานะตันไอนะตันอาวานิตันไอนะอันอานันอาวะปะลาโกวะปะลาโกวานิวะปะลาโกนะปะปะลาโกปะปะลาโกวานิวะปะลาโกนะปะปะลาโกปะปะลาโกวานิปะปะลาโกนะปะปะลาโกนะปะปะลาโกวานิปะปะลาโกนะอะปะลาโกนะปะลาโกวะปะลาโกWatalakawani, watalakona. Demikianlah pembahasan tentang najis, baik yang ain fi'ilnya berharokat dhamma nanti dia ikut yajzu, atau yang berharokat kasrah ikut yasri, yang berharokat fathah ikut yahsha.